Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Walhamdulillah, di kesempatan di hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Pada pertemuan kita kemarin atau pekan yang lalu, kita telah masuk dalam hadis Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, wa hadithu Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih Muslim. Demikian hadis Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana dalam kitab sahih Muslim. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'minin in asabathu syarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menakjubkan perkaranya seorang yang beriman, atau menakjubkan urusan orang yang beriman. Di mana sesungguhnya semua perkaranya, perkara orang-orang beriman, urusan orang-orang beriman, semuanya baik di sisi orang-orang yang beriman. Khairun. Dan ini laisa dzaka li ahadin illa li mu'min. Dan ini tidak didapati kecuali pada mereka yang beriman. Kondisi atau keadaan ini tidak didapati kecuali hanya pada mereka orang-orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kesenangan, idza in asabat husarra, apabila dia mendapatkan kesenangan, syakara, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, dan ini merupakan atau ini merupakan kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia mendapati kesempitan, maka dia pun sabar, sabar. Dan kondisi ini atau kesempitan yang dia dapati ini, fakana khairun fakana khairan lahu, baik baginya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya yang kita dapati dari beberapa pelajaran dalam hadis, sebagaimana di dalam judul bab berbilangnya nikmat Allah dan wajibnya kita mensyukuri nikmat tersebut, yaitu berkaitan dengan keadaan seorang mukmin yang semua keadaannya, semua kondisinya, senang ataupun susah, merupakan nikmat dari Allah kepada seorang mukmin tersebut. Senang tidak diragukan bahwa dengan kesenangan tersebut dia merasakan manisnya nikmat. Manisnya nikmat. Siapa saja yang mendapatkan kesenangan, dia akan merasakan manisnya nikmat. Baik itu yang dia rasakan secara zahir, lahir, ataupun yang dia rasakan secara batin. Yang dia rasakan dengan panca indranya, ataupun dia rasakan dengan imannya. Ya, misal tentunya dia mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan hadiah, pemberian dari apa yang dia sangat menginginkan dan mengidam-idamkannya. Kemudian dia diberikan pemberian tersebut, tentunya dia sangat senang, dia merasakan manisnya nikmat tersebut. Demikian apa yang dia harapkan, Allah mengabulkannya dengan menampak dan mewujudkannya secara nyata di hadapannya. Dia ingin misalnya menghafal kitabullah, kemudian Allah wujudkan, maka kalbunya akan senang, gembira dengan hal tersebut. Ini dalam kondisi senangnya, dan ini suatu yang tidak dipungkiri, bahkan semua orang dengan tabiatnya pasti menerima. Ada yang nikmat itu berupa ujian, cobaan, yang itu kita katakan kesusahan, kesempitan. Maka nikmat ini tidak semua orang bisa menerimanya. Tidak semua hamba-hamba Allah bisa menerimanya. Hanyalah seorang mukmin yang bisa menerimanya. Karena nikmat yang seperti ini tentunya muncul dengan keimanannya terhadap takdir Allah baik dan buruknya. Karena mukmin itu beriman dengan takdir Allah baik dan buruknya. Semua apa yang dia dapatkan dari baik dan buruk dari takdirnya ditetapkan oleh Allah, itu yang dia imani. Dan Allah zat yang maha mulia, maha baik, maha bijaksana, maha mengasihi, maha menyayangi, itu tidak akan mungkin menyakitinya, tidak akan mungkin memberatkannya. Semata-mata apa yang Allah datangkan itu ujian untuk menguji keimanannya. Untuk menguji keimanannya, karena mukmin mesti diuji. Ahasibannasu ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman tapi tidak diuji? Mukmin harus diuji oleh Allah, dan ujian itu berbagai macam. Ada ujian yang sifatnya dia merasakan berat dengan badannya, dengan tubuhnya, ataupun dengan kalbunya. Ada ujian yang dia merasakan demikian indahnya, nikmatnya, sampai-sampai dia tidak menyadari itu ujian. Karena nikmat kesenangan juga itu ujian. Nikmat kesenangan juga itu ujian. Nah, kita kembali kepada keterangan tadi, ketika dia mendapatkan keberatan, kesempitan, dia melihat itu sebagai satu nikmat, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dilandasi dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Sehingga telah kita dengarkan terdahulu, ketika mukmin mendapatkan musibah, dia pun mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan segala kondisi yang dia tetapkan, dia anugerahkan kepada saya. Nah, karenanya yang menyenangkan dia telah dapatkan, yang juga menguji keimanannya untuk menambah keimanannya. Ujian iman bukan untuk menghilangkan, atau bukan untuk membebani hamba, tapi ujian tersebut untuk menghidupkan keimanannya, mengokohkannya. Maka dengan keadaan tersebut, dia melihat itu sebagai suatu nikmat. Kalau senang dan susah sebagai suatu nikmat, maka tidak ada keadaan mukmin yang tidak ada nikmatnya. Kalau senang dan susah menjadi suatu nikmat bagi seorang mukmin, maka tidak ada yang tidak ada nikmatnya dalam kehidupannya. Ya senang nikmat, ya susah nikmat. Tentunya dengan keterangan sebelumnya tadi yang telah kita dengarkan, karena imannya kepada takdir Allah baik dan buruknya. Demikianlah yang berhubungan dengan bab bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat tidak terhingga, tidak dapat terhitung. Nikmat kepada seorang mukmin atau secara umum kepada manusia, kepada hamba-hambanya, yang menyadarinya hanyalah seorang mukmin. Sehingga dengan keadaan kita demikian tidak terhitung nikmat tersebut, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai bersyukur kepada Allah, itu bukan suatu yang tidak memiliki sebab, suatu yang tidak memiliki petunjuk dan anugerah dari Allah. Bahkan syukurnya kita itu petunjuk dan anugerah dari Allah. Kita syukur itu petunjuk dan anugerah dari Allah. Syukurnya kita terhadap nikmat itu petunjuk dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur di atas syukur, di atas syukur, di atas syukur yang tiada hentinya, yang tidak akan ada habisnya, itu semuanya adalah nikmat, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa disebut nikmat yang tidak terkira. Karena kalau hamba mendapatkan nikmat lantas dia tidak bersyukur, maka hamba ini tentunya tidak mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah untuk bersyukur dari nikmat tersebut. Akhirnya dia kufur nikmat. Akhirnya dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya kita dapatkan pelajaran dari hadis, tentunya bahwa sebaik-baik keadaan seorang adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang beriman itu digambarkan, diposisikan seperti buah, seperti pohon, pohon kurma. Semuanya memiliki faedah, manfaat. Demikian dia seperti lebah, memiliki manfaat. Apabila mukmin tidak menyadari hal tersebut, maka ya penting baginya untuk melihat keimanannya. Penting baginya untuk melihat keimanannya, normal enggak? Bagus enggak keimanannya? Seorang mukmin harus terdidik dengan imannya, melihat bahwa semua keadaannya yang Allah telah tetapkan, Allah takdirkan semuanya bermanfaat untuk dirinya, untuk dirinya dan tentunya kepada yang lainnya. Itulah mukmin. Maka dikatakan oleh Rasulullah tadi, walaisa dzaka li ahadin illa li mu'min. Tidak ada yang memiliki sikap atau sifat seperti ini kecuali seorang mukmin. Yaitu dia selalu menerima keadaan, kelapangan, senang, demikian terlebih lagi ketika susah. Karena itu juga seorang mukmin tidak berkeluh kesah. Seorang mukmin tidak berkeluh kesah. Karena setiap kita pasti akan mendapatkan kesenangan dan pasti akan mendapatkan kesusahan. Kalau kita mendapatkan kesusahan, tidak boleh kita berkeluh kesah. Karena apa yang kita dapatkan kalau kita menyatakan kita beriman dari kesusahan itu nikmat, merupakan ujian dari Allah, karena Allah zatnya yang maha mulia, maha sempurna, maha pengasih, penyayang, bijaksana kepada hambanya. Dia tidak akan menyiksa hambanya. Dia tidak akan menyiksa hambanya. Dia tidak akan memojokkan hambanya, menyiksanya, menyempitkan urusannya, menganiayanya, tidak. Allah maha, maha bijaksana, hakim. Inilah yang seharusnya ada pada mukmin, sehingga dia melihat perkaranya semuanya lapang. Datang ujian, enggak ada masalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah yang mendatangkannya dan Allah yang akan meringankannya. Dia yang mendatangkan, dia yang akan meringankan. Jangan mengatakan dia yang mendatangkan kita disuruh capek-capek meringankannya. Enggak. segala apa yang kita dapati tidak lepas daripada ketetapan Allah. Sehingga susahnya kita, lepasnya kita dari susah, ketetapannya semuanya dari Allah. Karena itu kita ingat dan sering kita ingat perkataan la haula wala quwata illa billah, itu menunjukkan tidak ada dayanya kita dan kuasanya kita. Semuanya milik Allah, semuanya Allah yang tetapkan. Ketika datang kesusahan, dia pula nantinya yang akan menarik kesusahan tersebut. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'ti lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang kau inginkan untuk memberikannya, dan tidak ada yang dapat memberikan ketika engkau menahan pemberian tersebut. Dia yang maha menentukan. Sekali lagi, mukmin menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah, sehingga dengan segala kondisinya dia menerima dengan lapang. Ini hanya pada seorang mukmin. Adapun selain mukmin tidak demikian. Karena itu Rasulullah mengatakan tadi, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa li mukminin. Maka kita harus memupuk hal ini, sifat ini pada diri kita kalau kita mendaku beriman, dan dengan sifat ini akan menambah keimanan kita, yaitu semua keadaan kondisi yang kita dapati baik, Allah tetapkan baik, fakana khairan, itu baik bagi seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun kalau kita sudah berkeluh kesah, sudah melihat kondisi keadaan dengan mempermasalahkan, lantas bersu'udzon kepada Allah, kalau sudah seperti ini pasti begini dan demikian, maka iman kita ini tidak baik. Iman kita ini lagi bermasalah. Iman kita lagi bermasalah. Iman kita lagi tidak sehat. Tetapi apa yang dia dapatkan, dia menganggap semuanya baik. Dia tidak lepas, dia tidak luput. Selalu dia ingat, selalu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah. Ada Allah, Allah yang hayyun qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ada Allah yang maha tegak, maha hidup, tidak pernah ngantuk, tidak pernah letih, tidak pernah lelah, tidak pernah tertidur. Allah, masa Allah Subhanahu wa taala melupakan. Itu jauh dari Allah. Allah tidak pernah lupa. Maka kemarin kita menyebutkan ayat fadhkuruni adzkurukum, atau fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kita disuruh untuk mengingat Allah, karena kalau kita mengingat Allah, kita akan diingatnya. Kalau kita mengingat Allah, kita akan diingatnya. Dan Allah tidak akan pernah melupakan siapa yang dia ingat. Atau dengan kata lain, Allah tidak akan pernah melupakan satu pun dari hamba-hambanya. Terlebih mereka yang mengingatnya. Wallahu a'lam bisawab. Kalau ini ada pada keimanan kita, kita akan baik jalannya. Kita akan anteng jalannya, kita akan nyaman jalannya di dunia ini. Nyaman. Kita selalu melihat ada Allah. Allah mengawasi, Allah mengamati, Allah mengetahui dengan ilmunya. Kalau kita beriman, muraqabah Allah kepada mukmin, Allah akan menolongnya. Allah akan membantunya. Allah akan menaunginya. Itu imannya seorang mukmin kepada Allah. Sehingga kenapa dia bersedih? Kenapa harus dia tidak nyaman? Wallahu a'lam bisawab. Terlebih lagi kita ngaku seorang salafi. Salafi harus baik keimanannya, artinya harus mantep keilmuannya tentang iman. Jangan ya seorang salafi lantas keimanannya goyah dengan berbagai macam kondisi goyah. Kita semua tentunya berharap Allah mengokohkan keimanan ini dan tentunya mengokohkan manhaj tersebut sehingga kita berjalan di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala wa bihi qala al-Baihaqi qala ana qala anba'ana al-Hafidh Abu Abdullah, dan dengannya Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan telah memberikan berita kepada kami Al-Hafidh Abu Abdullah. Qala anshadani Abu Abdullah ibni Abi Dhuhlin, telah menyenandungkan syair ataupun puisi ataupun sajaknya Abu Abdullah ibnu Abi Dhuhlin. Qala anshada Abul Hasan Al-Kindi Al-Qadi. Dari Abul Hasan Al-Kindi Al-Qadi, beliau pun menyampaikan sajak ini atau puisi ini yang kita sebut dalam bahasa Arab syair. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ami. Idza kunta fi ni'matin far'aha atau far'aha, apabila engkau dalam mendapatkan nikmat atau engkau dalam satu nikmat, maka jagalah nikmat tersebut. Apabila engkau dalam mendapatkan satu nikmat, dalam keadaan kondisi mendapatkan satu nikmat, jagalah nikmat tersebut. Kenapa? Fa innal ma'asiya, karena perbuatan-perbuatan maksiat itu tazilun ni'ami, melenyapkan nikmat. Jadi apabila engkau mendapatkan nikmat, jagalah nikmat tersebut. Dengan apa? Dengan melakukan ketaatan. Karena kalau kamu tidak melakukan ketaatan, nikmat datang tetapi bahkan engkau melakukan perbuatan maksiat, maka nikmat tersebut akan hilang. Nikmat tersebut akan hilang. Fa innal ma'asiya tuzilun ni'ami. Naam. Fa innal ma'asiya tuzilun naam ni'ama. Maka dari rukun syukur itu, rukunnya syukur, seorang mengikrarkan dengan kalbunya. Seorang mengikrarkan dengan kalbunya, kemudian mengucapkan dengan lisannya. Ikrarkan syukur itu dengan kalbu, kemudian diucapkan dengan lisan berbentuk pujian sanjungan kepada Allah. Kemudian mewujudkan syukur itu dengan amalan-amalan taat dengan anggota badan. Amalan-amalan taat dengan anggota badan. Ada orang bersyukur kalbunya tidak mengikrarkan, dia itu tidak bersyukur berarti. Ada orang bersyukur, lisannya enggan mengucapkan syukur, pujian, itu berarti orang yang tidak bersyukur. Demikian ada orang yang bersyukur, setelah mendapatkan nikmat, dia ucapkan alhamdulillah, cuma dia mengiringi dari nikmat yang ada dengan perbuatan maksiat. Maka ini bukan orang yang bersyukur. Seharusnya orang yang bersyukur itu, dia setelah mendapatkan nikmat, dia mengiringinya dengan amalan-amalan ta'ah sebagai tanda kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka lihatlah diri kita dengan rukun syukur tadi ketika kita mendapatkan nikmat. Demikian musibah, ketika kita dapatkan musibah, kita yakini ini kebaikan dari Allah. Kita yakini dengan kalbu kita. Kita ucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah ala kulli hal. Dan kita pun dengan musibah yang datang, kita hadapi dengan perbuatan to'ah. Kita hadapi dengan amalan-amalan taat, amalan-amalan ibadah, azkar, zikir, membaca Al-Quran, kemudian beristighfar, kemudian naam, sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah, dari amalan-amalan Rasulullah. Seorang hamba itu namanya bersyukur dengan ujian yang Allah datangkan. Kalau hamba itu bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Wallahu a'lam bisawab. Dan dia telah memenuhi syukur kepada Allah. Qala rahimahullah, qala akhbarana Abu Abdillah, aqala akhbarana Abu Abdurrahman As-Sulami, qala sami'tul Husain ibna Yusuf Al-Qazwaini, qala sami'tu Abu Bakr Ahmad ibna Ishaq, qala sami'tul Junayd, qala sami'tus Sari. Kata beliau rahimahullah, yakulu asyukru nikmatun. Syukur itu sebuah nikmat dari Allah. Kita sudah dapat nikmat nih. Kita dapat nikmat, kemudian kita bersyukur dengan nikmat itu. Syukurnya ini, syukurnya kita terhadap nikmat tersebut, itu adalah nikmat dari Allah. Kita mendapat nikmat, kita bersyukur. Syukurnya kita ini nikmat dari, jadi kita dapat nikmat, kemudian bersyukur. Syukur itu nikmat lagi, nikmat di atas nikmat. Asyukru nikmatun. Wasyukru ala ni'ami nikmatun. Syukur itu nikmat. Naam. Dan syukur terhadap nikmat itu nikmat. Syukur terhadap nikmat itu adalah nikmat. Ila alla yatanaha syukru ila qarar. Sampai syukur itu tidak akan pernah ada hentinya, dia berulang dan berulang, tidak akan ada habisnya. Karena ketika kita syukur daripada nikmat, syukur tadi adalah nikmat. Nikmat yang kita dapatkan dari syukur ini, kita harus syukuri lagi. Iya kan? Kita syukuri nikmat yang kita dapati, nikmat syukur ini, kita syukuri lagi. Kita syukuri, tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Karenanya kita diperintahkan mengucapkan ketika kita benar-benar mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihat, dengan nikmatnya akan menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Karena kita enggak bisa menetapkan bahwa sampai di sini saja nikmat Allah. sampai di sini saja nikmat Allah. Nikmatnya tidak terhitung, tidak terhingga, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في أول كتاب الرسالة الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمة إلا بنعمة منه توجب على معدي أو توجب على معدي ذلك الشكر. Berkata الإمام الشافعي رحمه الله تعالى dalam kitabnya مختصر dalam kitabnya الرسالة في الرسالة kata beliau. Kitab beliau Ar-Risalah adalah kitab yang memiliki manfaat yang sangat besar. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, kitab Ar-Risalah. Kitab yang menjadi sandaran para ulama. Para ulama hadis, usul, para ulama. Para fuqaha, demikian para mufassir. Naam. Kitab Ar-Risalah. Beliau menulis kitab ini mengiringi di awal kitabnya fi awwali kitabi risalah dengan muqaddimah. Sebagaimana kebiasaan para ulama kita ketika mereka menulis, tentunya mereka memulai dengan muqaddimah, pembukaan kitab. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru nikmatin min nikmatin illa bi nikmatin minhu. Segala puji bagi Allah yang tidak akan ditunaikan kesyukuran dari nikmatnya. Tidak akan ditunaikan kesyukuran dari nikmatnya kecuali dengan nikmat pula darinya. Kecuali illa bi nikmatin minhu. Jadi tidak akan ditunaikan kesyukuran nikmat dari nikmat-nikmat yang ada kecuali itu dari nikmatnya yang membawa ala muaddi dzalika syukru, membawa seseorang untuk merealisasikan syukurnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa syukur dari nikmat itu juga nikmat. Syukur dari nikmat itu juga nikmat. Maka demikian berkata Imam Syafi'i mengukuhkan bahwa syukur dari nikmat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ini kita merealisasikan syukur kepadanya. Dengan nikmat tersebut, misal kita dapat nikmat, kita bersyukur. Maka bersyukur ini nikmat, maka dari nikmat itu perlu kita realisasikan lagi syukur lagi kepadanya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, syukur di atas kesyukuran dengan nikmat dan nikmat dan nikmat yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Wallahu a'lam bisawab. Kalau tidak ada habisnya, maka tidak boleh ada pengingkaran terhadap nikmatnya. Tidak boleh ada pengingkaran terhadap nikmatnya dan tidak boleh ada seseorang yang tidak mengerti nikmatnya. Karena dia mengucapkan alhamdulillah pun itu nikmat dari Allah. Bagaimana dia bisa mengucapkan alhamdulillah kalau Allah tidak bimbing dia? Itu nikmat dari Allah. Sehingga hamba ini sekedar berjalan di atas nikmat dan nikmat. Hamba ini sekedar berjalan di atas nikmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukmin, semua keadaannya nikmat, sampai pun itu adalah kesusahan, kesempitan, karena tadi sudah disebutkan itu ujian dari Allah yang Allah ingin mengokohkan, memantapkan keimanannya. Qala rahimahullah wa bihi anal wa bihi amba'ana al-Baihaqi qala amba'ana Abul Qasim qala amba'a Ahmad ibnu Salman qala amba'ana ibnu Abi Dunya ila akhirih qala fa anshadana Mahmud al-Warraq. Maka memberikan senandung sajak ataupun puisi Mahmud Al-Warraq dengan sajaknya dan puisinya atau syairnya, beliau berkata, la in kana syukri nikmatullah nikmah alayya lahu fi mithliha yajibu syukru فَكَيْفَ يَسِحُ الشُّكْرُ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ إِذَا مُسَّ بِالسَّرَّاءِ عَمَّا سُرُورُهَا وَإِذَا مُسَّ بِالضَّرَّاءُ أَعْقَبَهَا الْأَجْرُ وَمَا مِنْهُمَا إِلَّا لَهُ فِيهِ مِنَّهِ تَضِيقُ بِهَا الْأَوْهَامُ وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ. Kata beliau rahimahullah, la in kana syukri nikmatullah nikmah alayya lahu fi mithriha yajibu syukru. Kalau seandainya rasa syukurku terhadap satu nikmat itu merupakan nikmat Allah, maka semestinya bagiku dengan semisal nikmat tersebut wajib untuk mensyukurinya. Wajib untuk mensyukurinya. Kalau nikmat Allah yang aku dapati, kemudian aku bersyukur padanya, syukur ini nikmat dari Allah, maka wajib pula saya mensyukuri nikmat tersebut. Wajib pula saya mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana saya dapat nikmat ini, saya bersyukur, maka syukurnya saya ini nikmat, maka saya wajib juga bersyukur terhadap syukur tersebut. Terhadap syukur tersebut. Al-Imam Al-Baihaqi ingin menekankan bahwa nikmat yang kita dapati ketika kita mengatakan alhamdulillah, atau kita mengikrarkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dari nikmat tersebut, kemudian kita merealisasikan dengan amal-amal iman, amal-amal kebaikan, maka ini juga perlu kita syukuri. Karena itu nikmat juga dari Allah. Ketika kita mensyukur nikmat tersebut dengan syukur, syukur yang berikutnya ini nikmat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi ingin mengokohkan bahwasanya nikmat demi nikmat yang kita dapatkan, kemudian di atas nikmat itu ada syukur. Syukur itu nikmat, dan syukur yang nikmat ini harus disyukuri lagi. Nikmat lagi, disyukuri lagi, dan seterusnya. Beliau ingin mengukuhkan dan menekankan bahwa kita tidak boleh pernah luput dari mensyukuri apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya berbilang, tidak terhitung. Nikmatnya berbilang, tidak terhitung, dan dituntut kita untuk selalu mensyukurinya. Kemudian kata beliau dengan sajaknya, fa kaifa yasihu syukru illa bi fadlihi wa in talatil ayyamu wattasala al umru. Bagaimana mungkin benarnya syukur itu illa bi fadlihi, bagaimana mungkin syukur itu benar kalau bukan karena keutamaannya? kalau bukan karena keutamannya. Bagaimana mungkin syukur itu benar ada kalau bukan karena keutamaan Allah? Kalau kita mendapatkan nikmat lantas kita tidak bersyukur, kita tidak mendapatkan keutamaan untuk bersyukur terhadap nikmat. Tetapi ketika kita mendapatkan nikmat lantas kita mudah bersyukur, itu keutamaan dari Allah yang Allah telah anugerahkan kepadamu. Kamu mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, "Fakaifa yasihu syukru illa bi fadlihi?" Maka bagaimana benar syukur itu kalau bukan na'am keutamaan dari Allah? Wa in talatil ayyamu wattasala al-umru, walaupun hari demi hari berjalan dan usia pun sambung menyambung. Idza mussal bisarra amma sururha, di mana apabila diberikan kepada seorang rasa senang, maka rasa senang ini menjadi umum sifatnya yang dia dapatkan, menjadi menyeluruh senang itu yang dia dapatkan. Dan apabila diberikan kepadanya in musabid darra, apabila diberikan kepadanya kesempitan oleh Allah, aqabahal ajru, Allah mendatangi kesempitan ini mengiringinya dengan pahala. Allah mendatangkan kesempitan ini, musibah ini mengiringinya dengan pahala. Bagaimana itu? Dalam sebuah riwayat, hatta syauka yusyakki al-mu'min, sampai pun duri yang menusuk seorang mukmin itu adalah pensuci dosa baginya. Ditusuk duri ada penghapus dosa baginya. Karena itu ketika kita sakit, dari apa yang kita selalu dibimbing untuk mengucapkannya ketika mengunjungi atau bertemu dengan saudara kita yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Kalimat tahurun insyaallah yaitu sebuah makna, sebuah kalimat yang diinginkan dengan maknanya mudah-mudahan Allah mensucikan dosa-dosamu. Allah iringi dengan sakit tersebut pensucian dosa dan pemberian pahala. Jadi musibah pun diiringi dengan Allah apa? Pahala. Ketika kita dapatkan kesenangan, kelapangan, kelapangan itu tidak ada yang sifatnya biasa-biasa saja. Tapi kelapangan, kesenangan yang diberikan Allah sifatnya menyeluruh. Sifatnya menyeluruh. Wallahu a'lam bisawab. Hamba yang cerdas, hamba yang bisa melihat, bisa mencermati itu semua. Kalau dia cerdas, dia akan melihat itu semua. Wa ma minhuma illa lahu fihi minna tadiku bihal awhamu wal barru wal bahru. Dan tidaklah dari senang dan susah kecuali Allah memiliki anugerah pada senang dan susah ini. Tidaklah pada senang dan susah yang didapatkan seorang hamba kecuali ada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Ya tadi kalau senang, anugerah Allah, Allah berikan nikmat kepadanya kelapangan. Kalau dia susah, Allah berikan anugerah kepadanya pahala. Jadi tidaklah pada senang dan susah kecuali padanya minnah, anugerah dari Allah. Yang tadiku bihal awhamu wal barru wal bahru. Yang jalan yang sangat lebar dihamparkan al awham. Jalan yang sangat lebar yang dihamparkan, yang tidak terlihat ujungnya. Demikian permukaan daratan al-barru, permukaan daratan yang tidak ketahuan ujungnya. Demikian al-bahru yang tidak ketahuan tepiannya. Semua itu tadiku biha, dengan minna Allah, dengan anugerah Allah, semua itu menjadi menjadi tidak ada maknanya. Yang jalan yang tanpa ujung itu kalau kita mau berjalan, waduh, jauh sekali. Lautan yang tanpa tepian, aduh, kapan nih sampainya? Demikian daratan yang tidak punya juga naam tempat tujuan. Seorang akan berputus asa. Seorang akan merasa berat. Tetapi dengan minna Allah, dengan anugerah Allah, itu semua tidak ada artinya. Itu semua tidak ada maknanya. Karena dia berjalan dengan minnah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi senangnya, dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia mengingat nikmat. Susahnya, dia yakin Allah tidak zalim padanya. Allah maha baik. Dari kesusahan ini ada kelapangan. Dari kesusahan ini ada pahala. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana min ghairi riwayat al-Baihaqi jama'a yatabayyan abaitaini. Nah, baitaini faqat. Mengabarkan kepada kami dari riwayat Imam Baihaqi, dari selain riwayat dari Imam Baihaqi, sekelompok penyair menyebutkan dengan dua rangkai sajak saja, yaitu idza kana syukri ni'matallah ni'matan alayya lahu fi mithliha yajibu syukru fama li udhrun ghairu anni muqassir wa udhri iqrari bi anna laysa li udhrun wa udhriya iqrari bi an laysa li udhrun. Dalam dua bait itu, sebelum kita cukupkan dengan masuknya waktu duhur, kita ambil dua bait, dua rangkaian sajak syair yang disebutkan di sini. Idza kana syukri ni'matullah ni'mah, apabila bersyukurnya saya terhadap nikmat Allah merupakan satu nikmat, maka semestinya bagiku dengan semisal nikmat tersebut wajib mensyukurinya. Famali udhrun ghairu anni muqassir, tidak ada udhur sebetulnya bagiku sehingga saya tidak bersyukur. Tidak ada uzur bagiku untuk tidak bersyukur. Karena kalau saya tidak bersyukur, saya itu muqassir. Saya itu orang yang memang lalai. Tidak ada uzur bagi saya untuk tidak bersyukur. Karena tidak bersyukurnya saya menunjukkan saya orang yang lalai. Ghaira anni muqassir. Udhriya iqari. Uzurnya saya ketika tidak bersyukur merupakan pernyataan bi anna laisa li udhrun, bahwa saya sebetulnya tidak punya uzur. Saya sebetulnya tidak punya uzur. Uzurnya saya mengatakan saya beruzurlah dari mensyukuri nikmat. Uzurnya saya ini menunjukkan saya ini tidak memiliki uzur, karena tidak pantas saya beruzur dengan apa yang datang dari nikmat. Nikmat demikian banyak, saya tidak bersyukur, itu menunjukkan kita lalai. Itu menunjukkan kita lalai. Karena itu saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bab ini bab yang agung, bab yang azim dari Al-Imam Al-Baihaqi tentang menikmati dan mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, yang nikmat itu berbilang. Dan bimbingan yang baik terakhir tadi, bahwa kita ini selalu mendapatkan nikmat, kita juga bersyukur, tetapi masih banyak di antara kita yang tidak menyadari syukurnya kita terhadap nikmat tersebut. Itu bahkan nikmat tersendiri yang harus kita syukuri. Dan seterusnya, syukurnya lagi terhadap nikmat yang kita dapatkan dari nikmat syukur, perlu lagi kita syukuri, dan seterusnya, menunjukkan kita adalah hambanya yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Hanyalah semua yang kita dapatkan ditetapkan, diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Dia menetapkan pada diri kita kesempitan, kesusahan, ketahuilah itu kebaikan dari Allah. Allah inginkan memberikan pahala kepadamu, Allah inginkan memberikan kelapangan padamu. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesempitan itu ada kemudahan. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita ambil menjadi keterangan yang baik. Kita akan masuk pada keterangan berikutnya, yaitu dari cabang keimanan pada pertemuan mendatang. Hifdzul lisan amma la yahtaju ilaihi. Menjaga lisan dengan apa yang tidak pantas untuk dibicarakan, diucapkan oleh lisan tersebut. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.